Ikhwatul Islam, talbuah salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teruntuk keluarganya, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan dari pembahasan kitab Al-Isbah fi bayani manhajis salaf fi tarbiyah wal islah. Dan kita sekarang akan insyaallah masuk pada bab yang ke-38. Orang-orang yang milisi kaum salaf itu membuat taskik atau keraguan-raguan dalam agama. Nah, Ustaz ya. Okay. Dan Ustaz telah hadir bersama kita kesempatan kali ini. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan untuk Ikhwatul Islam, untuk Anda yang ingin bertanya silakan di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Baiklah, kita simak bersama para Ustaz, kami persilakan. Fadhil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Ahibati fillah, para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja yang Allah muliakan. Alhamdulillah, kita memuji syukur pada Allah dan mengucapkan hamdalah. Sebagai bukti kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita, secara khusus nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sunnah. Yang kita berharap dengan nikmat ini semoga Allah berikan kebahagiaan kepada kita selalu di dunia dan secara khusus juga terlebihnya yakni di akhirat kelak. Karena dasar daripada keselamatan seseorang adalah Islam dan iman. Allah Subhanahu wa taala dengan Islam dan iman akan memasukkan hambanya ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Dan Allah selamatkan hambanya dari api neraka. Yang mana kita yakin, saya yakin-yakinnya bahwa diri-diri kita ini tidak mungkin sanggup menahan panasnya api neraka. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Para pemirsa dan para pendengar yang Allah muliakan, kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Isbah tentang bagaimana kaidah-kaidah dalam mengadakan islah menurut ahli sunnati wal jamaah. Dan kita memasuki kaidah yang ke-38, di mana penulis berkata annal mukhalifina li as-salafi as-salihi fatahu bab at-tashkik fi ad-din li a'da'i al-islam, bahwa orang-orang yang menyelisihi as-salaf as-salih, mereka membuka pintu tashkik, yakni keraguan-raguan dalam agama untuk musuh-musuh Islam. Beliau menurunkan dua ayat yang mulia, di antaranya yang pertama surat At-Taubah ayat yang ke-47. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Law kharaju fiikum ma zaadukum illa khabala wa la awda'u khilalakum yabghunakum al-fitnata wa fiikum samma'una lahum wallahu 'alimun bidh-dhalimin." Yang artinya, jikalau mereka keluar, berangkat bersama kalian, niscaya mereka tidak akan menambah, melainkan kekacauan. Mereka tidak akan menambah kekuatanmu, tetapi malah membuat kekacauan. Dan mereka tentu bergegas di celah-celah barisan kamu atau barisan kalian untuk mengadakan kekacauan. Sedangkan di antaramu ada orang-orang yang suka mendengarkan perkataan mereka. Kemudian Allah berfirman, wallahu alimun bidzalimin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah 51 berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya'a. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kau jadikan orang-orang Yahudi dan Nasara sebagai wali-wali. Ba'duhum awliya'u ba'd. Sebagian mereka wali daripada yang lainnya. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang menjadikan wali, ya, barang siapa yang menjadikan mereka sebagai wali di antara kalian, maka dia termasuk golongan mereka. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah berkata, inna ha'ula'i lam yakfihim an saddu ala anfusihim bab ar-radd ala a'da'i al-islam bima wafaquhum fihi min an-nafy wat-ta'til hatta fatahu lahum al-baba wa taraku lahum at-tariqa ila muharabati al-qur'ani was-sunnati falamma dakhalu min babihim wa salaku min tariqihim tahayyazu ma'ahum wa saru jami'an harban lil-wahyi wadda'u anna al-aqla yukhalifu. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah berkata bahwa sesungguhnya mereka, yani orang-orang yang menyelisihi manhaj salaf, ya, tidak hanya menutup pintu, yani tidak hanya, yani artinya lam yakfihim, ya, artinya tidak hanya menutup bagi diri mereka pintu bantahan terhadap musuh-musuh Islam, ya, karena kesesuaian mereka, kesesuaian antara ahli bid'ah dengan musuh-musuh Islam dalam menafikan dan ta'til. Nah, sehingga mereka membuka pintu dan memberikan jalan untuk musuh-musuh Islam dalam memerangi Al-Quran dan Sunnah. Falamma dakhalu min babihim wa salaku min tariqihim tahayyazu ma'ahum wa saru jami'an harban lil-wahyi. Nah, ketika mereka, ini orang-orang kufar, para musuh Islam, masuk lewat celah ini, lewat pintu ini, maka mereka semua satu barisan. Satu barisan, yani bersama harban lil wahyi. Harban lil wahyi, yani satu barisan dalam memerangi wahyu. Memerangi Al-Quran dan sunnah Nabi yang mulia alaihi assalatu wassalam. Wadda'au, dan mereka mengklaim bahwa al-aql, bahwa akal menyelisihinya. Ya. Mereka mengklaim bahwa akal menyelisihinya. Padahal yang benar hendaknya akal di bawah wahyu Al-Quran dan sunnah Nabi yang mulia alaihi assalatu wassalam. Wala yumkinu ar-raddu ala ahli al-batili illa ma'attiba'i sunnati min kulli wajah. Tak mungkin, ya, kita bisa membantah ahli al-batil kecuali kalau kita mengikuti as-sunnah dari semua sisi. Seseorang tidak mungkin bisa membantah ahlul batil, tidak mungkin bisa membantah kebatilan kecuali kalau orang tersebut mengikuti as-sunnah dalam semua sisi. Wa illa fa idza wafaqaha ar-rajulu min wajhin wa khalafaha min wajhin tumi'a fihi khusumuhu min al-wajh alladhi khalafa fihi wa ihtajju 'alayhi bima wafaqahum fihi min tilka al-muqaddimat al-mukhalifati lis-sunnati. Nah, kenapa? Kalau tidak, ya, kalau seseorang atau kita, ya, ya, na'udzubillah, kalau seseorang dalam satu sisi sesuai dengan wahyu, dari sisi yang lain bertentangan dengan wahyu, maka musuh, ya, akan masuk lewat celah ini untuk menyerang wahyu, untuk menolak wahyu, ya. Kemudian mereka berhujjah untuk menyerang, yakni Al-Quran dan Sunnah, menyerang wahyu dengan apa yang dilakukan oleh kaum muslimin dari ahlu al-bid'ah, ya, dalam menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, wa man tadabbara amata ma yahtaju bihi ahlu al-batili ala man huwa aqrabu ila al-haqqi minhum wajada hujjatahum innama tuqawi ala تقوى على من ترك شيئا من الحق الذي أرسل الله به رسوله وأنزل به كتابه، فيكون ما تركه من الحق أعظم حجة للمبطل عليهم. Nah, ini dia. Barang siapa yang memperhatikan, mentadaburi, yani, keumuman dari hujjah yang digunakan oleh ahlul batil, ya, ala man huwa aqrab ilal haqqi minhum, ya, di atas apa yang lebih dekat kepada al-haq dari mereka, maka hujjahnya itu menguat, ya. Di atas orang yang meninggalkan sesuatu dari al-haq, yang al-haq itu Allah Subhanahu wa taala utus dengannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dengannya Allah Subhanahu wa taala turunkan kitabnya, maka hal ini merupakan hujjah yang sebesar-besar hujjah yang dibuat untuk mereka, ya, yang digunakan untuk mereka, yang digunakan oleh ahli batil. Kemudian wajidu katsiran min ahli al-kalam yuwafiquna khusumahum 'ala al-batili taratan wa yukhalifunahum fil haqqi taratan fayatasallatuna 'alayhim bima wafaquhum fihi min al-batil wa bima khalafuhum min al-haqq wa laysa limubtilin bihamdillahi hujjatun wa la sabilun biwajhin min al-wujuhi 'ala man wafaqa as-sunnata wa lam yakhruj 'anha. Kemudian Ibn Qayyim rahimahullah berkata, dia banyak melihat dari ahlul kalam, seseorang banyak melihat dari ahlul kalam, ya, yuwafiquna khusumahum, artinya berkesesuaian dengan khusumnya, dengan musuh mereka di atas kebatilan. Juga terkadang taratan di sini, wa yukhalifunahum fil haqqi taratan, juga terkadang menyelisihi mereka dalam al-haq. Jadi karena ahlul kalam tidak seperti yang dikatakan Ibnu Qayyim rahimahullah, artinya min kulli wajh, dari semua sisi tidak tunduk kepada sunnah. Ini maka musuhnya akan menguasai mereka, musuh khusum akan menguasai mereka sesuai dengan kebatilan yang mereka miliki, ya, sesuai dengan penyelisihan mereka terhadap al-haq. Nah, kemudian dikatakan di sini, walaysa limubtilin bihamdillah, jadi orang atau ahlul batil alhamdulillah tidak memiliki hujjah atau sabil biwajhin minal wujuh, ya, ala man wafaq as-sunnah wa lam yakhruj anha. Ini ahlul batil tidak memiliki hujjah atau jalan dari semua sisi, ya, terhadap orang yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari semua sisi, dan orang tersebut tidak keluar dari sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam. Oleh karena itu, kalau kita ingin selamat dari ini, maka kembali kepada sunnah, dan kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni berislam betul-betul dengan mengikuti sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam dari semua sisi, dari semua sisi, sehingga tidak ada alasan bagi ahlul batil, ya, tidak ada hujjah bagi ahlul batil untuk masuk ke sini. حتى إذا خرج عنها قدر أنملة تسلط عليه المبتل بحسب القدر الذي خرج به عن السنة. Nah, sehingga kalau orang itu keluar dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun qadr unmula, qadr unmula ini seujung jari, ya, seujung jari, maka ahlul batil akan menguasainya, menguasai orang ini yang keluar dari sunnah yang seujung jari ini sesuai dengan kadar yang dia itu keluar dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Ibnu Qayyim berkata, fasunnatu hisnullahil hasinul ladzi man dakhalahu kana al aminin. Maka perlu diingat, kata Ibnu Qayyim, bahwa sunnah adalah merupakan hisnullahil hasin, benteng Allah, penjagaan Allah, ya, yang sangat kokoh, Allah subhanahu wa ta'ala membentengi kaum muslimin dengan sunnah yang sangat kokoh. Yang mana orang yang memasuki benteng tersebut, maka dia akan menjadi orang yang aman. وَصِرَاتُهُ الْمُسْتَقِيمُ الَّذِي مَنْ سَلَكَهُ كَانَ إِلَيْهِ مِنَ الْوَاصِلِينَ. Dan merupakan jalannya yang lurus. Siapa orang yang berjalan di jalan ini, maka dia akan sampai. وَبُرْهَانُهُ الْمُبِينُ الَّذِي مَنْ اسْتَضَاءَ بِهِ كَانَ مِنَ الْمُهْتَدِينَ. Dan merupakan burhannya, yakni dalil, ya, yang apabila orang mengambil dalil, mengambil cahaya darinya, maka dia termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah. فَمَنْ وَافَقَ مُبْتِلًا عَلَى شَيْءٍ مِنْ بَاطِلِهِ جَرَّهُ بِمَا وَافَقَهُ مِنْهُ إِلَى النَّفْيِ بَاطِلِهِ. Nah, dan siapa orangnya yang sesuai dengan ahlul batil, di atas sesuatu kebatilannya, maka akan diseret sesuai dengan kebatilannya itu. Ya. Jadi intinya bahwa kita harus kembali ke sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari semua sisi, ya, dari semua sisi. Kemudian dikatakan di sini, فَمَا أُصِيبَ الْمُحِكُّ إِلَّا بِطَاعَتِهِ لِلْمُبْتِلِ فِي بَعْضِ أَمْرِهِ. Orang yang berada di atas al-haq tidaklah mendapatkan musibah kecuali karena mentaati ahlu batil dalam sebagian perkaranya. Ahlul haq terkena musibah karena apa? Karena ahlul haq ini mengikuti ahlul batil dalam sebagian perkaranya. Dan itu sesuai dengan ukurannya. Sesuai dengan ukurannya. Walaupun qadra unmulah, walaupun yakni seujung jari mengikuti kebatilan orang yang batil, maka akan mendapatkan risikonya. Risikonya adalah dia akan dikuasai oleh ahlul batil sesuai dengan ukuran tersebut. Nah, kemudian Ibnu Qayyim menjelaskan apa usul mereka, apa pokok dasar ajaran atau pemikiran mereka. Ibnu Qayyim berkata, wa usulu haula'i, pokok pemikiran mereka, ya, ajaran mereka adalah yakrahuna ma anzalallahu mimma huwa bi khilafi uqulihim wa ara'ihim wa qawa'idihim. Mereka membenci apa yang Allah turunkan dari apa-apa yang menyelisihi akal, menyelisihi pendapat mereka dan kaedah-kaedah mereka. Ini usulnya. Ini sangat bagus sekali untuk kita perhatikan. Jadi pokok kebatilan mereka, mereka membenci firman Allah. Mereka membenci sabda Rasulullah SAW. Ya, mereka membenci apa yang Allah turunkan. Mereka membenci wahyu apabila wahyu itu menyelisihi akal mereka. Apabila wahyu itu menyelisihi pendapat mereka. Apabila wahyu itu menyelisihi kaidah-kaidah mereka. فَمَنْ أَطَاعَهُمْ فِي بَعْدِ أَمْرِهِمْ كَانَ مِنْ لَذِينَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِمْ. Nah, kata Ibnu Qayyim, maka barang siapa yang mentaati mereka, nurut kepada mereka dalam sebagian perkara mereka, maka dia adalah termasuk atau masuk ke dalam apa yang Allah firmankan tentang mereka. Di dalam surat Muhammad ayat 26, Allah berfirman, innal ladzina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda asy-syaitanu sawwala lahum wa amla lahum. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang irtaddu, orang-orang yang berbalik ke belakang, orang-orang yang kembali kepada kekufuran, Setelah jelas bagi mereka petunjuk, asy-syaitanu sawwala lahum wa amla lahum. Syaitanlah yang merayu mereka dan memanjangkan angan-angan mereka. Asy-syaitanu sawwala lahum wa amla lahum. Kita lihat Allah berfirman, "Dzalika biannahum qalu lilladzina karihu ma nazzala Allahu." Yang demikian itu karena sesungguhnya kata Allah, mereka berkata kepada orang-orang yang membenci apa yang Allah turunkan. Nah, apa perkataan mereka? Sanuti'ukum fi ba'dil amr. Kami akan ikuti kalian, kami akan taati kalian dalam sebagian perkara kalian. Wallahu ya'lamu israrahum. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui rahasia mereka. Subhanallah. Sama saja, ya. Orang yang mengikuti kebatilan dalam sebagian perkaranya, ya, dengan apa yang Allah sebutkan dalam ayat yang mulia ini. Nah, ini sebuah hal yang harus kita ingat, harus kita perhatikan, ya. Sekali lagi bahwa usul dasar pemikiran mereka, ya, yang harus kita perhatikan dan yang harus kita jauhi adalah mereka itu membenci wahyu. Mereka membenci apa yang Allah turunkan. Kalau apa? Kalau menyelisihi akal mereka. Kalau menyelisihi arok pendapat mereka. Dan kalau menyelisihi kaedah-kaedah yang mereka buat. Ya? Nah, ini sebuah kemungkaran. Allah katakan, ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِعُكُمْ فِي بَعْدِ الْأَمْرِ. Hal yang demikian itu karena mereka berkata kepada orang-orang yang membenci apa yang Allah turunkan, kami akan taati kalian dalam apa? Dalam sebagian perkara. Wallahu ya'lamu israrahum. Qala Syekhul Islam, Syekhul Islam berkata, wa ahlul kalami alladhina dhammahumus salafu la yakhlu kalamu ahadin minhum ala mukhalafati sunnati. Wa ahlul kalam, ya, ahlul kalam yani yang dicela oleh kaum salaf, ya, perkataan salah satu mereka tidak terlepas dari menyelisihi sunnah. Warad ba'di ma akhbaru bihi ar-rasul ba'di ma akhbaru bihi ar-rasul, juga mengandung rad yakni penolakan dari sebagian apa yang dikhabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti Jahmiyah, Musyabbiha, Khawarij, Rawafid, Qadariyah dan Murji'ah. Ya, kalau antum perhatikan, ya, seperti inilah. Yani ahlul kalam yang dicela oleh kaum salaf itu karena sebabnya begitu. Sebabnya bahwa perkataan salah satu dari mereka, ya, tidak akan lepas dari menyelisih sunnah atau menolak sebagian khabar, ya, menolak sebagian khabar yang dihabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contohnya seperti Jahmiyah, contohnya seperti Musyabbiha, Khawarij, Rawafid, Qadariyah dan Murji'ah. Nah. Dan tentunya perlu diketahui, ya, bahwa cara berpikir Jahmiyah, Musyabbiha, Khawarij, Rawafid, Qadariyah dan Murji'ah, ya, ini ada pada kelompok-kelompok yang menentang dan menyelisih sunnah Nabi yang mulia alaihi assalatu wassalam. Walaupun mereka menamakan dirinya bukan langsung dengan nama Khawarij, bukan langsung dengan nama Jahmiyah, Musyabbiha, Rafidah dan seterusnya. Ya, oleh karena itu sangat salah bagi orang yang berkata begini, sudah tidak ada lagi Jahmiyah sekarang, tidak ada lagi Khawarij sekarang, tidak ada lagi Musyabbiha sekarang, tidak ada lagi Rawafid sekarang. Ya. Betul kalau misalkan orang berkata tidak ada Jahmiyah, tidak ada Khawarij, ini wujud yang mengatakan saya Khawarij, saya murjiah. Tidak, tetapi cara berpikir, usul cara pemikiran mereka itu, ya seperti itu. Ya, seperti Khawarij, Jahmiyah, Rafidhah, dan seterusnya. Nah, sesuai dengan tingkatan kadar penyelisihan mereka terhadap sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Wa yuqal, dan dikatakan, bi annaha la budda an tuhras as-sunnah bil haqqi was-sidqi wal 'adl, la tuhras bi kadhibin wal dhulm. Sunnah hendaknya dijaga dengan hak, dengan sidq, dengan keadilan, tidak dijaga dengan kedustaan dan kezaliman. Fa idza radda al-insanu batilan bi batilin وَقَابَلَ بِدْعَةً بِبِدْعَةٍ كَانَ هَذَا مِمَّا ذَمَّهُ السَّلَفُ وَالْأَئِمَّةِ. Apabila seseorang membantah kebatilan, menolak kebatilan dengan kebatilan lagi, membantah bid'ah dengan bid'ah lagi, inilah tentunya yang dibenci dan dicela oleh kaum salaf dan oleh para ulama, oleh a'immah. Ini yang bisa kita baca dari apa yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan ini. Intinya bahwa orang-orang yang menyelisihi manhaj as-salafus salih atau kaum salafus salih, ya, mereka membuka pintu tashkik, membuka pintu keraguan, ya, dalam agama bagi musuh-musuh Islam, bagi musuh-musuh Islam untuk memasuki, untuk menyerang Islam, untuk menyerang kaum muslimin, dan membuat juga keraguan terhadap Islam dan kaum muslimin. Dari pintu itulah mereka masuk. Ya. Oleh karena itu, hendaknya kita kaum muslimin, kita taslim kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam. Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakrallaha katsiran. Telah ada suri tauladan yang baik pada di rasul untuk kalian, bagi orang yang mengharap Allah dan hari akhir. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan yang mulia ini. Naam Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan Ustaz. Ini khotbah Islam rahimani Allah wa iyyakum. Demikianlah tadi kajian yang disampaikan ketua-ketua yang bermanfaat disampaikan Ustaz Abu Yala Kurniadi Alsi hafizallahu taala. Semoga yang singkat ini dapat memperluas khazanah ilmu kita. Dan bagi Anda yang kurang jelas dan ingin bertanya, silakan di 0218236543 atau memiliki pertanyaan-pertanyaan seputar tema kita, bisa juga mengirimkan melalui pesan singkat di 0819896543. Baiklah, kami akan angkat satu telepon yang telah masuk. Tolong sebutkan nama dan dari mana Anda berasal. Halo. Silakan. Halo. Ya, halo. Halo. Halo. Belum tersambung saat kami bacakan pertanyaan dari Saudara Purnomo di Depok, Jawa Barat. Ustaz, bagaimana hukumnya kalau kita bermuamalah dengan orang-orang yang senantiasa mengerjakan amalan-amalan yang tidak diajurkan oleh Nabi atau ahli bid'ah, dan apabila dia mengucapkan salam, apa yang harus kita perbuat? Bolehkah kita menjawabnya atau kita mendiamkannya saja? Silakan Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Bagus sekali pertanyaannya. Dalam beberapa pertemuan yang lalu ana sudah membahas tentang jenis-jenis ahlul bid'ah dan yang bertingkat. Ya, bertingkat. Adapun orang awam yang mana mereka melakukan bid'ah, ya, kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka tentunya sikap kita kepada mereka berbeda dengan orang yang mendakwahi bid'ah, mendakwahkan bid'ah, ya, mengajak orang untuk bid'ah, tahu al-haq. Ya. Nah, orang-orang yang tidak mengerti ini, maka kalau kita bertemu dengan mereka, maka kita baik, berbuat baik, dengan mereka. Ketika mereka mengucapkan salam, maka kita jawab salamnya. Kita jawab salamnya. Nah, tetapi kalau orang yang mendakwahkan bid'ah, ya, mendakwahkan bid'ah, mengajarkan bid'ah, sudah ditegakkan misalkan hujjah juga, ya, tetap, maka para ulama rahimahumullahu ta'ala menulis tentang hal ini, itu menjelaskan bahwa sikap keras ahli sunnah wal jamaah bisa diterapkan, ya. Itu pun dilihat dari maslahat dan mudaratnya, kemudian juga dilihat dari banyak dan sedikitnya jumlah mereka, ya. Itu juga harus dipertimbangkan. Oleh karena itu, Anda sarankan kepada yang mau mendalami tentang bagaimana muamalah kita dengan ahlu bid'ah, maka ada buku yang sangat atau kitab yang sangat bagus sekali, dua jilid, ditulis oleh Syekh Dr. Ibrahim Ruhaili hafizahullah ta'ala, tentang mawkif ahli sunnati wal jama'ati min ahli al-ahwa wal bid'ah, tentang sikap ahli sunnah wal jama'ah terhadap ahli al-ahwa wal bid'ah. Nah, di situ bagaimana, ya, orang yang kaum salaf, kalau ada misalkan orang al-bid'ah berjumpa, kemudian mereka ucapkan salam, kita enggak menjawab salamnya, gitu. Kemudian ketika mereka ingin berkata, ya, terus ada di antara kaum salaf yang tidak mau mendengarkannya, walaupun mengucapkan dengan Al-Quranul Karim, walaupun menyampaikan Al-Quranul Karim, nah, gitu. Ini ana bisa sarankan kepada antum untuk membaca kitab tadi, Mauqif Ahli Sunnati wal Jamaah min Ahli Al-Ahwa wal Bid'ah. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, barakallahu fiik. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami akan undang bagi Anda yang bertanya via telepon, silakan di 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini dengan Rizna di Tangerang. Iya, silakan. Tanya, kata orang ini ada yang bilang katanya jamaah tablik yang suka beritikaf di luar Ramadan itu katanya karena dulu Rasul dia juga suka beritikaf di masjid. Waktu zamannya dia udah menikah dengan Aisyah. Tapi waktu dia menikah dengan Khadijah belum. Karena itu untuk menyelisihi bahwa Rasul itu lebih menyayangi Khadijah daripada Aisyah. Makanya Rasul suka berdiam di masjid. Gitu Pak Ustaz. Jadi bagaimana penjelasannya? Syukron. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang itikaf, ya. Tentang i'tikaf, ada sunnahnya. I'tikaf dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan disyariatkan di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Di 10 hari terakhir bulan Ramadan, ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka mencari Lailatul Qadar. Dalam rangka mencari Lailatul Qadar, ya. Yani tanggal dan terutama di malam-malam yang ganjil. Adapun yang dilakukan oleh siapapun, ya, bukan hanya sekedar satu kelompok tertentu. Kalau misalkan keluar beberapa hari, kemudian diiktikadkan bahwa mesti, misalkan 3 atau 10 atau sepekan atau 30 hari, ya, atau 40 hari dan seterusnya, ya, kemudian harus di masjid, ya, dan itu namanya i'tikaf, ini tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan, artinya tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian i'tikaf itu, ya, di masjid terus. I'tikaf di masjid terus. Sebagian saudara kita menamakan i'tikaf tapi di masjid terus keluar. Misalkan ini bukan i'tikaf namanya. Ya, ini bukan i'tikaf. Ya. Ini namanya mencari-cari dalil untuk mengesahkan perbuatan atau sebagian perbuatannya. Jadi harus tahu apa itu i'tikaf. I'tikaf itu berdiam di masjid, tidak keluar. Tapi kalau misalkan berdiam di masjid beberapa hari, kemudian keluar, ya, ini bukan i'tikaf, kemudian masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi, ya, ini tidak dan bukan i'tikaf. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih saat atas jawabannya, semua bermanfaat untuk yang bertanya kita semuanya. Selanjutnya kami undang kembali, silakan di 0218236543. Telepon yang kedua. Halo. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Ya, Bapak, assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini ada doa yang pernah saya tanyakan kepada Bapak, tapi sampai sekarang saya tidak mengamalkannya. Yang doanya gini, Bapak, Allahumma simlana min kosyatika, yang dulu itu. Tapi sekarang saya tidak mengamalkannya karena Aisyah tidak pernah datang ke majelis ilmu. Majelis ilmu hanya di media-media kayak gini. Terus kalau Aisyah tidak mengamalkan, ini gimana ya, Bapak? Karena Aisyah tidak mengamalkan karena Aisyah tidak pernah datang ke majelis. Itu aja. Iya. Terima kasih atas pertanyaannya. Silakan. Barakallahu fiik. Nah, sunnah atau hadis itu adalah ma usira 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn. Apa yang dicontohkan atau didapatkan, diasarkan di Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perkataan beliau, dari perbuatan beliau, atau dari takrir beliau kepada para salah satu atau beberapa sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau misalkan itu memang muncul dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doanya, kan? Ya, dari doanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu merupakan sunnah. Walaupun misalkan ada yang belum mengamalkannya, misalkan dari Aisyah radhiyallahu anha, kan gitu. Mungkin ada kejadian-kejadian khusus yang kita tidak tahu atau kita belum tahu. Ya, seperti misalkan saya kasih contoh yang lain. Aisyah radhiyallahu anha dalam dalam mengqada puasa Ramadan misalkan, ya, mengqada saum Ramadan. Karena Aisyah radhiyallahu anha tidak segera mengqada, bahkan mengakhirkannya sampai mendekati Ramadan di bulan Sya'ban. Ya. Nah, kan ini tidak mengharuskan, yakni wanita-wanita kaum wanita-wanita muslimin mengqadanya Ramadan diakhirkan di bulan tersebut sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha melakukannya. Ya, kan tidak, pemahamannya tidak seperti itu. Jadi pemahamannya tidak seperti itu. Ya. Maka umum praktekan doa tersebut. Ya. Kemudian tidak hanya melihat dari satu sisi. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik, Ustaz, barakallahu fiik. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kembali kami undang Anda untuk bertanya di 0218236543. Halo. Halo. Waalaikumsalam. Silakan. Dari Pak Ali. Pak Ali di mana? Di Kaltim. Silakan Pak Ali pertanyaannya, dikeraskan suaranya, Bapak. Mohon maaf. Ya. Ya, Pak Ustaz. Ya. Nah, masalah sholat apa itu ketika masuk masjid sebelum duduk janganlah sholat dua rakaat. Ketika janganlah duduk kecuali sholat dua rakaat. Ya, ya itu. Hadisnya do'ed itu bisa diamalkan atau tidak itu? Baik, Bapak, cukup. Ya, itu ada lagi karena kami pernah mendengar Nabi itu pas ada sahabat, pas Nabi khutbah kan disuruh sholat dua rakaat, kan dia duduk dua rakaat gitu. Kita bisa diamalkan enggak itu sholat masjid ya? Iya. Cukup, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mendhaifkan dan mensahihkan hadis itu harus dikembalikan kepada ulama, ya. Jadi masalah tashih dan tadhaif itu dikembalikan ke ulama, ya. Sayangnya tadi Bapak tidak menyebutkan siapa yang mendhaifkan dan mensahihkannya, kan gitu. Ya, ini salah satu ijtihad dari ulama karena melihat misalkan dari banyak hal, ya. Karena asbab ad-dha'f itu tidak satu. sebab-sebab kelemahan hadis itu bisa jadi dari sisi saktun fil isnad atau ta'nun fil rawi, ada putus dalam sanad atau celak dalam rawi. Wallahu a'lam, setahu ana hadis itu, tapi ana belum ingat dalam majlis ini kan, karena pemahaman hafalan orang terbatas ya. Bisa dicek lagi tentang pernyataan Bapak tadi bahwa hadis itu dhaif ya. Karena setahu ana hadis itu malah kebalikannya kan gitu. Ya. Dan tadi yang disebutkan dari yang kedua itu merupakan penguat bahwa yang disebutkan dari hadis tadi itu sahih. Ya. Di mana Rasul kita sallallahu alaihi wasallam berkata, apabila salah satu di antara kalian masuk ke masjid, ya, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Apabila salah satu di antara kalian masuk ke masjid, jangan duduk sampai dia salat dua rakaat, ya. Nah, itu. Jadi ini disebut dengan sunnat tahiyat al-masjid. Sunnat tahiyat al-masjid, dan ini harus merupakan syariat dari syariat agama kita yang harus kita perhatikan, ya. Tetapi hukumnya memang ada perbedaan pendapat antara ulama tentang wajibnya, tetapi harus diperhatikan bahwa ini adalah merupakan syariat agama kita, dan Bapak ketika masuk ke masjid, ya, maka sholat dua rakaat. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ustaz, pertanyaan selanjutnya kami akan beralih ke pesan singkat. Pertanyaan dari Umu Rafi di Bayoran. Terakhir. Ya, terakhir Ustaz. Pertanyaannya sebagai berikut. Ustaz, apakah halal seorang Ustaz yang mengajarkan pelajaran bahasa Arab langsung berhadapan dengan para ummahat yang tidak menggunakan cadar dalam metode pembelajaran beliau seperti itu? Gimana Ustaz? Yang lain aja. Tafsir barakallahu fiik. Tafsir barakallahu. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya kami akan bacakan. Assalamualaikum Ustaz. Saya Ibu Sintang mau bertanya, apakah kita boleh mengambil buah di rumah yang tidak berpenghuni, tapi kadang-kadang yang punya datang tapi jarang. Karena sayang buahnya kadang-kadang jatuh, Ustaz. Iya. Iya, di rumah orang. Di rumah orang, Ustaz. Iya. Tidak ada hak bagi kita untuk ngambil buah punya orang, ya. Terus juga tidak ada hak kita masuk ke tanah orang, ya. Ada masuk ke tanah orang ada larangannya, ya. Oleh karena itu dihindari perbuatan ini, ya. Kalau mau bilang ke orangnya waktu ketika datang, Pak, daripada buahnya mubazir berjatuhan, saya izin masuk ngambil boleh tidak? Boleh, fadlan. Itu insyaallah lebih menenangkan. Taip. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin pertanyaan terakhir mohon diberikan ikhtitamnya. Iya. Mungkin ini saja yang bisa Anda sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Saya akhiri subhanakallahumma bihamdika subhanaka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Demikian khotbah Islam kajian ilmiah yang kami persembahkan untuk Anda kesempatan pagi hari ini, semoga yang singkat dapat menambahkan khazanah ilmu kita semuanya. Kita memohon kepada Allah untuk dimudahkan di dalam memahaminya, mengamalkannya, dan menyampaikan kepada keluarga kita, orang-orang terdekat di sekitar kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam kami menghadirkan program acara ini. Insyaallah kita akan berjumpa kembali di kajian ilmiah yang selanjutnya. Kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya nikmat sunnah adalah sesuatu yang tak terhingga. Tahu sunnah yang satu ini? Atau gimana dengan sunnah yang satu ini? Sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Simak saja sunnah-sunnah yang